بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. Amma ba'd, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur kita yang mendalam hanya kepada-Nya atas nikmat dan karunia yang tidak pernah putus bagi diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, walaupun terkadang kita sering durhaka dan bergelimang dengan dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memutuskan nikmat-Nya kepada kita dan masih memberikan kepada kita peluang dan kesempatan untuk bertaubat, memohon ampun kepada-Nya. Semoga apa yang kita kaji lewat tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini dapat memberikan kita secercah harapan dan pemahaman yang lebih dalam sehingga kita semakin dekat kepada Allah dan menjadikan diri kita hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada kaum Lut yang mereka itu adalah perusak dalam aspek moralitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in. Kecuali Lut beserta pengikut-pengikutnya, sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semua. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memahami ayat ini maka kita harus kembali sedikit ke beberapa ayat sebelumnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada para malaikat, setelah para malaikat itu menyampaikan kabar gembira bahwa mereka membawa kabar dari Allah, Allah akan memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim kembali bertanya kepada para malaikat, setelah menerima kabar gembira itu, selain daripada kabar itu, apalagi yang ingin kalian sampaikan kepadaku? Maka para malaikat menjawab kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Lut agar membinasakan kaum Lut yang membuat kedurhakaan dan kerusakan di muka bumi Allah. Itulah yang dapat kita fahami dari ayat yang sebelumnya yang merupakan munasabah kaitan dan korelasi dengan ayat yang akan kita bahas pada hari ini. Allah mengutus kami, kata para malaikat, untuk membinasakan dan menurunkan azab dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya terhadap kaum Lut. Di dalam ayat ini dikecualikan kecuali keluarga Lut. Kami akan menyelamatkannya terlebih dahulu dan kami akan melindungi mereka. Dalam artian mereka tidak akan termasuk daripada orang-orang yang tenggelam dan musnah dalam azab itu. Nah, ini menjadi menarik ketika kita memahami apa yang dilakukan atau apa sebenarnya dosa yang dilakukan oleh kaum Lut sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Maka sebagaimana yang sudah kita sampaikan dalam kajian ayat dan surah-surah terdahulu, bahwa kaum Lut ini melakukan penyimpangan seksual. Mereka menikah antar sesama jenis. Mereka menikah laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, atau yang kita kenal sekarang ini dengan homosek dan lesbian. Dan itu berlaku dan merebak di tengah masyarakat. Bahkan yang menikah dengan lawan jenisnya dianggap aneh dan dicemoohkan. Nabi Lut alaihissalam telah mengingatkan kaumnya itu berulang-ulang kali. Nabi Lut juga sudah memberikan kepada mereka pandangan agar mereka tidak melakukan itu. Bahkan kaumnya mengejek dan menghina Nabi Lut, ya, seakan-akan Nabi Lut adalah orang-orang yang ingin mensucikan dirinya sebagaimana yang kita ketahui pada ayat-ayat sebelumnya. Padahal tidak seperti itu. Nabi Lut semata-mata menyampaikan itu karena apa? Karena itu memang ajaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada dirinya agar disampaikan kepada kaumnya. Dan ini hal yang seperti ini, yaitu penyimpangan seksual dan penolakan terhadap ajaran Nabi yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul, itu juga terjadi pada saat kita sekarang ini. Betapa kita melihat hari ini televisi, siaran di televisi, begitu juga di tempat-tempat yang lain, bahkan di tengah-tengah masyarakat kita, profesi sebagai bencong atau profesi sebagai waria itu menjadi profesi yang mendatangkan duit. Kita lihat terkadang tayang di televisi itu, kalau tidak ada bencongnya seakan-akan tayangan itu tidak menarik. Apakah itu tayangan lawak atau tayangan-tayangan yang lain, sering dihadirkan bencong atau seorang lelaki yang berperangai seperti perempuan, atau sebaliknya perempuan yang seakan-akan berperangai seperti laki-laki. Ini semuanya adalah diharamkan. Bahkan orang yang melakukan seperti itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dijauhkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita menunggu sampai azab Allah Subhanahu wa taala benar-benar diturunkan baru kemudian kita melarang itu? Maka lewat radio yang kita cintai ini, kami menghimbau kepada seluruh aparatur negara ini yang memang memiliki wewenang untuk berkaitan dengan penyiaran di televisi, begitu juga dan di media yang lainnya, dan begitu juga berkaitan dengan masalah banyaknya sekarang bencong-bencong yang beroperasi di malam hari, dan begitu juga sebagai penyanyi keyboard, hendaklah segera diminimalisir dan dihilangkan dari tanah air yang kita cintai ini, karena sudah cukup banyaklah ya dosa-dosa yang lain yang telah kita tumpuk, dan kesalahan-kesalahan yang lain yang telah kita tumpuk, dan jangan kemudian itu menjadi referensi bagi kita, menjadi rujukan bagi kita dalam kehidupan ini ya, sehingga ketika pada saatnya nanti Allah menurunkan azab yang sangat berbahaya, dan itu meluluh lantakkan baik yang beriman ataupun yang tidak beriman, baik mereka orang-orang yang saleh ataupun orang-orang yang taleh, orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang jahat ya. Jadi kami menghimbau kepada para aparatur negara, kepada mereka yang memiliki wewenang, untuk segera menghilangkan hal-hal yang berbau penyimpangan seksual seperti ini. Mungkin itu dari saya, dan di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq yang akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah, bahwasanya penyampaian yang sudah sangat jelas tadi. Saya ingin menekankan kembali bahwasanya azab Allah itu akan datang dan pasti tidak akan ada penawaran kalau memang sudah kun fayakun atau sudah sangat lama Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya terus bergelimangan dosa, khususnya dalam kisah Nabi Lut, yaitu orang-orang yang lesbi dan orang-orang yang homoseksual. Ini akan menyebabkan kehancuran, yang mana kehancuran itu adalah kehancuran yang sangat dahsyat, yang tidak pernah diperkirakan oleh hamba-hamba Allah, yang mana siksaan itu sangat-sangat mengerikan. Karena kalau kita pandang dengan kacamata keimanan kita, bahwasanya azab itu melihatnya saja kita sudah tidak sanggup, apalagi melihat yang real kenyataannya di depan mata kita saja. Kita lihatlah contoh dari perumpamaan tsunami. Begitu banyak orang yang tertimpa tsunami, yang melihat langsung dan kejadian itu atas dirinya, itu membuatkan trauma yang begitu berkepanjangan. Itu baru air ya Allah gerakkan. Ini dalam kisah Nabi Lut ini adalah tanah yang Allah gerakkan, yang mana tanah itu menjadi lumpur, yang lumpurnya itu dapat mengeluarkan api, bara api, sehingga Allah belahkan bumi ini dan manusia yang ada di atas bumi itu Allah tenggelamkan, kemudian Allah rapatkan lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah merupakan azab yang sangat pedih apabila sudah datang ketentuan Allah. Na'udzubillah. Seorang manapun tidak dapat menahan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa dengan hal tersebut. Maka untuk itulah sebagaimana yang disampaikan tadi, marilah kita sama-sama untuk memperkecil frekuensi dari orang-orang yang berbuat homoseksual ataupun lesbian, yang mana ini akan dapat lebih menyeret kita kepada kehancuran. Maka kewajiban kitalah kebersamaan itu, terutama orang-orang yang berkepentingan dan yang mempunyai aturan yang dapat menggerakkan sehingga masyarakat pun ikut membantu sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dengan itu semua insya Allah kita akan jauh dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz Ardi, kira-kira gimana nih kesimpulannya Ustaz? Terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu catatan penting bagi kita sekarang ini bahwa ternyata ada orang-orang yang menghalalkan perbuatan daripada homoseks dan lesbian ini. Ya, bahkan itu dari kalangan profesor ada yang mengatakan seperti itu, bahwa homo dan lesbi itu pun dibenarkan. Jadi jelas ini adalah satu pandangan yang sangat tidak tepat, adalah satu pandangan yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah, kita tidak pernah percaya dengan pendapat yang seperti itu, atau kita menentang pendapat yang seperti itu, sekalipun itu kabarnya pernah dilontarkan oleh Profesor Dr. Musdah Mulia. Ya. Kalaupun itu benar, maka itu adalah pendapat yang sangat-sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita menjaga keluarga kita, anak laki-laki dan anak perempuan kita dari penyimpangan seksual dan dari pergaulan bebas, karena azabnya amat sangat pedih. Baik di dunia akan diberikan Allah pasti panjarnya, dan di akhirat nanti ada azab yang menunggu yang luar biasa, tidak dapat kita menahannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Saya Ardiansah bersama Ustaz Fajrul Haq. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.